بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid dengan merujuk kepada Fathul Majid, memasuki bab baru ya, babu at-tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Babu at-tasammi, bab menamakan diri dengan qadil qudah, hakimnya para hakim, atau yang setara dengannya. طيب. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alaih hadisnya. Di situ Nabi SAW mengatakan inna akhna asmin, ya, nama yang paling jelek adalah di sisi Allah adalah manakala seseorang menamakan dirinya dengan raja di raja. Mungkin kalau bahasa kita gitu ya, malikul amlak. Malik itu raja, al amlak itu ya yang segalanya. Karena apa? La malika illallah. Tidak ada penguasa sejati melainkan Allah. Jadi kalau seseorang menjuluki dirinya dengan julukan yang mengarah kepada pengertian-pengertian seperti itu julukan yang buruk. Karena secara makna ada kesan ingin menyaingi julukannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan penamaan itu hanya pas ditujukan kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk selain makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekuasaan sejati itu kekuasaan Allah, adapun manusia kekuasaannya nisbi. Dia hanya berkuasa dalam teritorial yang sangat terbatas dan dalam hal-hal yang terbatas juga dalam tempo yang terbatas. Walaupun dia menguasai negara, tapi apakah dia menguasai hati rakyatnya? Tidak. Apakah dia berkuasa untuk menghidupkan yang sudah mati, atau sebaliknya dengan mutlak? Apakah dia bisa selamanya mempertahankan kekuasaannya? Tidak. Jadi julukan itu adalah julukan yang tidak tepat dan hanya tepat dijulukan atau diberikan, disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadha lafz innama yasduq 'ala Allah taala fa huwa malikul amlak la mulka a'zam wala akbar aw la malika a'zamu wala akbaru minhu. Tidak ada raja yang lebih agung, yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah sendiri yang, dan hanya Allah yang bisa memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Jadi engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau pula yang mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Jadi sebenarnya penguasa sejatinya itu Allah, bukan manusia. Kenapa kok manusia yang dijuluki sebagai malikul amlak? Ya, kalau di kita mungkin raja di raja, ya, yang pokoknya gelar-gelar yang seakan-akan dia ini penguasa sejati, penguasa tunggal, itu enggak boleh. Taib. Dalam hadis yang lain disebutkan Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu. Ya Allah, segala pujian itu milikmu dan segala kerajaan itu juga milikmu, semua kekuasaan itu milikmu. Wa biyadikal khairu kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu wa as'aluka minal khairi kullihi wa a'udzu bika minasy syarri kullih. Dan hadis ini juga menegaskan kembali tentang hakikat dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, ini kembali ke matan ya. Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi thumma Al-Makki Al-Mutawaffa sanata 98 wa 100. Salah seorang gurunya Imam Syafi'i dan juga gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an, wafat tahun 198 Hijriah. Dia mengatakan dia yang haji lebih dari 70 kali. Ya, hajinya lebih dari 70 kali. Umurnya sekitar 90-an tahun. Haji lebih dari 70 kali. Wa fi riwayatin aghyadh rajulin qala Sufyan, Sufyan bin Uyainah menafsirkan tentang Malikul Amlak itu kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Persinya mithlu syaha syahan syah. Syah itu julukan untuk kaisar Persia. Jadi kaisarnya para kaisar. Ya kalau di bahasa Indonesia ya raja di raja. Ya, atau mungkin apa rajanya dunia atau penguasa dunia, dan julukan-julukan yang mengarah kepada pemberian kekuasaan yang tidak pada tempatnya. Wa fi riwayatin aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumil qiyamah wa akhbathuhu. Di riwayat yang lain dari hadisnya Abu Hurairah itu lafadznya adalah orang yang paling dibenci dan paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang menamakan dirinya dengan raja di raja atau Malikul Amlak dan yang semisalnya syahan syah. Ya, masing-masing bahasa punya istilah sendiri. Qauluhu akhna yakni awdha'. Awdha' itu justru yang paling rendah. Orang ingin menamakan dirinya dengan nama yang agung, yang mulia, tapi di sisi Allah justru itulah nama paling hina. Dan hadis ini atau dalam lafaz yang kedua aghyadhu rajulin 'indallah yaumil qiyamah wa akhbathuhu, kata-kata akhbathuhu menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya orang yang khabith, orang yang buruk, jahat di sisi Allah. Jadi terkumpul pada sisi orang yang menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, Syahan Syah atau raja di raja itu bahwasanya dia adalah orang paling jahat, orang paling rendah dan orang paling dimurkai Allah. Ya, akhna ismin wa bima'na awdha' atau juga aghyadhu rajul, orang yang paling dibenci oleh Allah, dan akhbathur rajul, berkumpul pada orang tersebut karena dia menganggap dirinya ini agung, besar. Dan dia rela dipuja-puja oleh manusia dengan cara seperti itu, dengan julukan-julukan tersebut, yang itu merupakan pengagungan yang luar biasa ya. Padahal sejatinya dia tidak layak untuk disanjung seperti itu. Sehingga pada hari kiamat nanti Allah SWT akan menjatuhkan martabatnya dan memurkainya sehingga dia menjadi makhluk yang paling buruk, paling dibenci oleh Allah dan paling hina. Dan hadis ini mengandung pelajaran ancaman, peringatan terhadap penggunaan gelar-gelar yang sejenis, yang mengandung pengagungan berlebih yang tidak pada tempatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Abi Mijlis, annahu qal kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu ala ibn Zubair wa ibn Amir. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berjumpa atau menemui Ibnu Zubair dan Ibnu Amir. Ibnu Amir ketika melihat Muawiyah datang, dia langsung berdiri menyambut. Sedangkan Ibnu Zubair tetap duduk, tidak berdiri menyambut kedatangan Muawiyah radhiyallahu anhu. Faqala Muawiyah li Ibnu Amir ijlis. Justru disuruh duduk oleh Muawiyah. Ibnu Amir yang berdiri menyambut ini disuruh duduk. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba an yatamatsala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang senang orang-orang berdiri menyambutnya, menghormati dengan cara seperti itu, senang dirinya dihormati dengan cara seperti itu, hendaklah dia memesan tempat duduknya di neraka. Ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Ini menunjukkan apa? Hah? Menunjukkan apa? Tidak boleh menyambut kedatangan seseorang dengan cara berdiri. Ya. Kebalikan kebiasaan kita hari ini. Kalau tidak berdiri dibilang tidak sopan. Nah, justru orang yang senang diperlakukan seperti itu orang yang terancam masuk neraka. Lihat betapa betapa komitmennya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengorbankan harga dirinya, mengorbankan wibawanya dia dalam rangka menegakkan sunnah. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu itu adalah Amirul Mukminin. Jangan kira Muawiyah ini orang biasa, Amirul Mukminin, penguasa ketika itu. Tapi ketika dia mau dihormati dengan cara yang tidak tepat, dia larang, ijlis, duduk. Nah, jadi sunnah ini perlu kita amalkan, kita sosialisasikan. Jadi kalau kita tetap duduk, bukan kita tidak menghormati, tapi kita mengamalkan dua hal sekaligus. Pertama, kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang kedua, kita menghindarkan dia dari terkena hadis ini. Ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu annahu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala 'asa. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang menghampiri kita sambil berpegang dengan tongkat. Faqumna ilaihi. Maka kami pun berangkat menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala la taqumu kama taqumul a'ajim. Kalian jangan bangkit menyambut seperti kebiasaan orang-orang ajam. Dan orang-orang ajam itu identik dengan non-muslim. Ya, orang Persia, orang Romawi, ya. Yu'adzimu ba'dhum ba'dhan. Dengan cara seperti itu mereka mengagungkan sesama mereka. Bukan. Cukup salam, dijawab salamnya, itu sudah cukup. Itu pengagungan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Hanya saja hadis ini didhaifkan. Tapi enggak masalah. Kita sudah punya hadis yang sebelumnya kan? Yang itu sahih, hadisnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Aghyadhu. Kata-kata aghyadhu rajulin. Di sini Nabi SAW menyifati aghyadhu rajulin indallah. menyifati Allah dengan sifatul ghaid, marah. Dan ini sifat yang kita tetapkan ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi takyifin wala ta'wilin wala tamtsilin wala ta'til. Kita tetapkan sifat ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tanpa menanyakan bagaimana ya marahnya Allah, tanpa menakwilkan marah dengan makna lain yang tidak sesuai secara bahasa, tanpa menyerupakan marahnya Allah dengan marahnya yang lain, apalagi kalau mengingkari, oh enggak, Allah enggak marah. Ya. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah amirruha kama ja'at. Sudah, kita tetapkan, kita imani sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakannya. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula an-nahi anit tasammi bi malikil amlak, jelas larangan menamakan dirinya dengan malikil amlak, syahan syah dan yang semisalnya. Tsaniyah, anna ma fi ma'nahu mithluh kama qala Sufyan. Istilah-istilah julukan atau gelar kebesaran yang semakna hukumnya sama. Walaupun lafadznya tidak disebutkan oleh Nabi, tapi kalau maknanya adalah malikul amlak, maka hukumnya sama, haram. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Al-thalitha at-tafattun lit-taghlid fi hadha wa nahwih ma'al qat'i bi anna al-qalba lam yaqsud ma'na. Ini penting. Kita harus waspada tentang kerasnya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menggunakan gelar-gelar seperti itu. Ya, baik dari sisi penguasa yang senang dipanggil begitu atau rakyatnya yang menggunakan lafaz itu, walaupun bisa dipastikan rakyat ini atau orang yang menjuluki penguasanya dengan julukan seperti itu tidak bermaksud meyakini bahwasanya sang penguasa benar-benar merupakan raja di raja, gitu loh. Paham enggak? Orang ketika mengatakan ini penguasa dunia, penguasa tunggal dan sebagainya, ya. Apa misalnya yang di Pertuan Agung, apalagi ya istilah-istilah macam-macam lah. Walaupun dia sendiri yang menggunakan istilah ini yakin ini ya cuman jadi penguasa di negara bagian situ. Kalau negara bentuknya negara bagian federal, republik, ya cuman di wilayah teritorialnya dia, itu pun juga tidak mutlak kalau presiden sebagai kepala lembaga eksekutif. Ada legislatif, ada yudikatif, dia enggak ikut campur di situ. Kekuasaannya juga sebatas masa jabatan. Kita yakin bahwa menggunakan gelar-gelar tersebut tidak berarti semua makna yang terkandung di dalamnya adalah benar, tidak. Tapi tetap itu dilarang keras. Tetap dilarang keras. Berarti yang namanya tauhid ini bisa terpengaruh dengan ucapan walaupun keyakinan tidak seperti itu. Paham ya? Di antara yang menodai tauhid seseorang adalah manakala dia tidak menjaga ucapannya walaupun keyakinannya tidak seperti itu. Jadi sampai ucapan pun ya harus ditakar, harus diluruskan. Gak boleh sembarangan menjuluki sesuatu dengan julukan-julukan yang tidak benar. Dan itu bisa membinasakan orang tersebut walaupun tidak ada maksud ke arah sana. At-tafattun lit-taghlid fi hadha wa nahwihi ma'al qat'i bi anna al-qalba lam yaqsud ma'nah. Rabi'ah, at-tafattun anna hadha li ajli Allah subhanahu. Perlu juga kita fahami bahwa larangan-larangan seperti ini, larangan menggunakan lafaz-lafaz atau julukan-julukan tersebut adalah dalam rangka memelihara haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hak paling sakral, hak paling suci adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan pelanggaran terberat, pelanggaran dengan hukuman paling keras adalah pelanggaran terhadap hak Allah. Dosa terbesar juga ketika itu melanggar hak Allah. Apa sih haknya Allah? Hah? Untuk diibadahi secara esa, tunggal, tanpa disekutukan, tanpa disejajarkan, tanpa ditandingkan dengan apapun juga. Jadi orang yang melanggar, baik dengan kata-katanya, atau dengan sikapnya, gerakannya, atau dengan keyakinannya, ini orang yang akan mendapatkan hukuman paling keras, orang yang paling dibenci di sisi Allah. Nah, kita ini juga harus mengatur opini kita seperti itu. Jadikan pelanggaran terbesar, dosa paling menjijikkan, dosa paling terkutuk adalah dosa syirik atau yang sederajat dengannya. Jangan dosa korupsi dikutuk, ya, dosa korup apa seorang koruptor dihabisin, tapi pelaku kemusyrikan dipelihara, ya, dianggap seniman. yang nganggap senewen itu, yang menganggap orang musyrik sebagai seniman itu orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkutuk sebagaimana pelaku kemusyrikan itu. Jadi harus diluruskan. Kita ini kalau mau nilai, nilai pakai neracanya Allah, neraca yang Allah tetapkan. Tolok ukurnya harus sesuai dengan tolok ukur yang Allah tetapkan. Kalau enggak gitu, ya berat nanti risikonya. Karena istihsan, menganggap baik ma'alehi al-musyrikun, itu bisa menjadikan pelakunya murtad. Menganggap baik budaya syirik, tradisi orang-orang musyrik, itu merupakan salah satu penyebab murtadnya seseorang. Iya, hitam putih memang. Akidah itu begitu. Kalau mau masuk Islam, mau sah sebagai Muslim, Anda harus benci semua yang menjadi lawan dari hakikat keislaman. Dan tidak ada Islam tanpa Tauhid. Hakikatul Islam huwal istislam lillah bit Tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi pasrah kepada Allah, berserah diri dengan mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, menganggap Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan tunduk kepadanya dengan taat. Jadi secara batin dia tunduk, secara zahir juga tunduk dengan taat, nurut. Diperintah sholat, sholat. Suruh bayar zakat. Suruh puasa, puasa. Suruh begini, begini. Terutama yang rukun-rukun Islam, yang wajib-wajib, yang tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri. Kalau yang sunnah ya tidak wajib memang. Dan yang ketiga adalah berlepas diri, benci, tidak senang, memusuhi, mengingkari semua bentuk kemusyrikan dan para pelakunya. Tapi bukan mendzalimi mereka. Harus kita bedakan antara membenci, memusuhi dengan mendzalimi. Tidak boleh mendzalimi. Membenci wajib. Tidak ada Islam tanpa membenci kemusyrikan dan orang-orangnya. Tidak ada Islam. Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Tidak ada ceritanya. Tidak akan engkau dapatkan wahai Rasulullah suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumul akhir, kemudian mereka berkasih sayang, bermesra-mesra dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini adalah aba'ahum, orang tua mereka, leluhur mereka, au abna'ahum atau keturunan mereka, au ikhwanahum atau saudara mereka, au ashiratahum atau karib kerabat mereka. Ya. Jadi terlepas dari hubungan kekerabatan, Tidak boleh orang yang memusuhi Allah dicintai, tetap dicintai walaupun dia memusuhi Allah. Perbuatan dia enggak dibenci, enggak boleh. Jadi yang dilarang di sini adalah mencintai kekufuran, mencintai kemusyrikan, dan mencintai orang yang berbuat seperti itu karena dia berbuat seperti itu. Kalau mencintai seseorang yang terjerumus dalam pelaku kekufuran bukan karena dia berbuat kekufuran, bukan karena dia berbuat syirik, tapi karena alasan yang manusiawi, ya bagaimanapun juga seorang bapak pasti adalah perasaan kasih sayang sama anaknya sebagai anaknya. Kalau sebatas ini tidak apa-apa. Seorang anak ada perasaan cinta sama orang tuanya, sama saudaranya, sama istrinya, sama kerabatnya, semata-mata karena mereka kerabat. Ya, bukan dicintai karena perbuatan mereka yang menyelisihi syariat Allah. Jadi kadang terkumpul pada seseorang itu dia dicintai dan juga dibenci. Gak dicintai 100%, gak dibenci 100%. Dia dicintai karena dia masih seorang muslim misalnya, seorang mukmin. Ada kadar minimal yang tetap kita harus berikan dari wala ini kepada orang yang beriman, orang yang muslim. Tapi ketika si muslim ini berbuat maksiat, kita akan benci dia karena dia berbuat maksiat. Makin banyak maksiatnya, makin banyak kita membenci dia. Tapi gak 100% selagi dia masih muslim. Atau dicintai dari sisi lain, dicintai secara manusiawi, bukan secara wala wal barok. Orang kafir tidak boleh ada kecintaan kecuali cinta secara manusiawi saja. Ya, orang baik kita senang dengan orang baik, itu manusiawi. Tapi jangan disenangi karena dia berbuat syirik atau kufur. Ini yang tidak boleh terjadi. Jadi al-bughdhu fillah wal hubbu fillah itu min awthaqi 'ural iman. Simpul iman yang paling kuat itu adalah bisanya seseorang membenci karena Allah dan mencintai karena Allah. Jadi mungkin garis besarnya la ilaha illallah itu begitu. Ya, ada mahabbah, ada bara'ah. La ilaha bara'ah. Illallah ini adalah loyalitas. Ada wala, ada bara'. Islam itu wala dan barok. Gak bisa wala tok tanpa barok, gak ada, gak sah Islamnya. Taib. Bab berikutnya, bab ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyiril ism li ajli dhalik. Bab menghormati, menghargai nama-nama Allah dan mengganti nama dalam rangka menghargai nama Allah. Mengganti nama seseorang dalam rangka menghargai nama Allah SWT. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Syuraih. Abu Syuraih ini salah seorang sahabat Nabi. Annahu kana yukna au yukanna Abul Hakam. Dia itu dulu dijuluki, diberi kunyah dengan Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada orang ini, "Innallaha huwal Hakam." Al-Hakam itu Allah. Masa kamu dijulukin Abul Hakam? Enggak pantas. Wa ilaihil hukum, dan kepada Allah keputusan itu diserahkan. Ya, konon dia dijulukin Abul Hakam ini karena dia ini orang bijak. Kalau ngadili, kalau mendamaikan atau menghukumi orang-orang yang bersengketa, itu dia bisa menjatuhkan keputusan yang bijak dan orang-orang senang dengan keputusannya. Sehingga dia dijuluki seperti itu, Abul Hakam. Padahal Al-Hakam itu adalah salah satu dari sifat atau namanya Allah SWT. Dan yang berhak untuk menetapkan keputusan secara independen itu Allah SWT. Adapun manusia itu memberlakukan saja, melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Atau kalau dia ingin merumuskan suatu aturan perundang-undangan, maka dia harus mengacu kepada aturan-aturan umum dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun mungkin belum ditentukan secara spesifik, kayak aturan lalu lintas misalnya, aturan ketenaga kerjaan, aturan ekonomi dan lain-lain, silahkan dirumuskan, tapi mengacu kepada kaidah-kaidah umum yang sudah digariskan oleh Allah. Enggak boleh zalim, harus adil. Enggak boleh ada penipuan, enggak boleh ada penindasan, enggak boleh ada riba, enggak boleh ada makan uang dengan cara batil. Ini rambu-rambunya harus diindahkan, ya. Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukm. Faqal inna qaumi idhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Nah, dia mengatakan ini yang julukin bukan saya, tapi kaum saya. Mereka itu kalau berselisih, mereka datang kepada saya, lalu saya adili, dan masing-masing pihak ini puas dengan keputusan saya. Faqal ma ahsana hadza, alangkah baiknya apa namanya yang kamu kerjakan itu. Famalaka minal walad, kau punya anak yang laki itu siapa saja? Qala Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Anak-anak saya namanya ada yang namanya Syuraih, ada yang namanya Muslim, ada yang namanya Abdullah. Faman akbaruhum, yang paling tua siapa? Qultu Syuraih. Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Berarti kamu Abu Syuraih. Jadi jangan dijuluki sebagai Abul Hakam, dirubah kunyahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun niat orang yang menjuluki apa tadi niatnya? Baik. Ya, tetap kalau lafadznya enggak pas, rubah. Dalam rangka menghargai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Baik, kita azan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini, kita bisa simpulkan ya bahwa penamaan terlepas dari maksud dan niat itu harus benar. Apalagi kalau sampai nyerempet-nyerempet tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik menamakan orang yang memang memiliki sifat-sifat itu, kayak kasusnya Abul Hakam ini. Memang dia ini realitanya dia orang yang bijak, dan keputusan-keputusannya itu menyenangkan kedua belah pihak yang berselisih. Tapi tidak pas kalau dinamakan sebagai Abul Hakam. Tidak pantas. Apalagi kalau yang dijuluki ini memang tidak layak untuk dijuluki seperti Malikul Amlak atau Syahan Syah, ya, atau yang semakna dengannya. Baik. Waqad qala qala Nabi SAW inna Allah huwal hakam wa ilayhi al-hukm fa huwa subhanahu al-hakam fi dunya wal akhirah. Allah itu al-hakam, sang pemutus perselisihan fi dunya wal akhirah. Yahkumu baina khalqihi fi dunya bi wahyihi alladhi anzala ala anbiya'ihi wa rusulihi. Di dunia Allah memutuskan perkara-perkara melalui wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dan tidak ada satu masalah atau perkara besar melainkan Allah telah menetapkan hukumnya, menetapkan keputusannya, aturannya. Dan waqad yassarallahu ma'rifata aktsari dzalika li aktsaril ulama min hadhil ummah. Sebagian besar ketetapan-ketetapan Allah tadi diketahui oleh mayoritas ulama-nya umat Islam. Ya, sebagian besarnya diketahui oleh mayoritas para ulama dari umat ini. Fa innaha la tajtami'u ala dhalalah. Dan Allah memudahkan para ulama untuk mengetahui aturan-aturan Allah tadi. Dan tidak mungkin mereka ini semuanya sepakat untuk menetapkan sesuatu yang itu masuk dalam kategori kesesatan. Fa innal ulama wa in ikhtalafu fi ba'd al ahkam fala budda an yakuna al musibu fihim wahidan. Sekarang bagaimana kalau para ulamanya berbeda pendapat? Ya, katanya mereka mengetahui hukum-hukum Allah. Lah kalau mereka beda pendapat bagaimana? Walaupun mereka berbeda pendapat, kalau perbedaannya perbedaan yang bertentangan, ini mengharamkan, ini menghalalkan, misalnya ya, masalahnya satu, enggak mungkin dua-duanya benar. Salah satunya pasti yang benar. Artinya bagaimanapun juga hukum Allah itu diketahui. Ya. Mungkin memang tidak semua orang selalu bersesuaian dengan hukumnya Allah. Seorang mujtahid terkadang dia berijtihad dan hasilnya itu bertepatan dengan hukum Allah, kadang dia tidak sesuai dengan hukum Allah. Tapi tidak semua orang salah. Tidak. Pasti ada yang benar di antara mereka. Faman razaqahullahu ta'ala quwwatal fahmi wa a'tahu malakatan yaqtadiru biha ala fahmi as-sawabi min aqwalil ulama yassara lahu dhalika bi fadlihi wa mannihi 'alaih. Jadi orang-orang yang diberikan kekuatan dalam memahami, kepiawaian dalam menimbang mana yang benar di antara dalil-dalil mereka yang berbeda pendapat, maka Allah akan mudahkan dia atas karunia-Nya Allah untuk mengetahui apa sih sebenarnya hukum Allah yang pas, yang paling tepat. Gitu. Faman ajallaha fama ajallaha min athiyah. Baik. Wa qawluhu wa ilayhi al-hukmu fid dunya wal akhirah kama qala ta'ala ma makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Ya, dan kepadanya lah dikembalikan segala keputusan, itu seperti firman Allah di surat Asy-Syura ayat ke-10. Apapun yang kalian perselisihkan, artinya ayatnya ini ya, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah, artinya apapun yang kalian perselisihkan maka keputusannya kembalikan kepada Allah. Wa qal fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan di sini Allah mengaitkan hakikat dari keimanan itu adalah ketundukan untuk diatur oleh Allah. Ya. Bohong orang ngaku-ngaku beriman tapi tidak mau diatur oleh Allah. Tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Kalau tidak mau tunduk kepada aturan Allah berarti tidak mau diatur oleh Allah. Jadi fa'in tanaza'atum fi syai faruduh ilallahi war rasul. Kalau kalian ini berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Buktikan iman kalian kepada Allah dan hari akhir itu dengan pasrahnya kalian untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa ada bukti ini, yaitu hanya klaim saja, tidak akan diterima. Dzalika khairun, ketundukan dan kepasrahan kalian terhadap aturan Allah dan Rasulnya itu adalah khairun, lebih baik, wa ahsan, dan lebih baik lagi akibatnya. Akibatnya lebih baik. Fal hukum ila Allah wal hukum ila kitabih. Iya. Hukum yang dikembalikan kepada Allah, maksudnya yang dikembalikan kepada apa yang ada dalam kitabullah. Wal hukum ila rasulihi, dan mengembalikan keputusan kepada Rasulnya, maksudnya adalah kepada apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik beliau masih hidup ya dengan mendatangi Rasulullah langsung minta diadili oleh Rasulullah, atau setelah meninggal ya kepada ajaran beliau, sunnahnya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz lamma ba'athahu ila al-Yaman bima tahkum qala bi kitabillah. Ala kulli hal, hadis ini dipermasalahkan validitasnya tentang yang sangat terkenal ya, Nabi ketika mengutus Mu'ad ke Yaman ditanya, engkau nanti ngatur itu berdasarkan apa? Katanya Mu'ad, ya berdasarkan kitabullah. Kalau tidak ada aturannya dalam kitabullah, ya dengan sunnahnya Rasulullah. Kalau tidak ada dalam sunnahnya Rasulullah, ya saya akan berpendapat berdasarkan ijtihad saya. Kata Rasulullah, alhamdulillah alladzi waffaqa rasula rasulillah ila ma yurdi Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada rasulnya Rasulullah sehingga dia bisa bertindak bersikap dengan sikap-sikap yang menyenangkan Rasulullah. Ala kulli hal, hadis ini diperselisihkan atau ada yang mendhaifkannya karena enggak bisa ya dikatakan enggak ada dalam Al-Qur'an. Sama sekali enggak ada. Mesti ada lah. Apa namanya? Kaidah-kaidah umum itu mesti ada. Enggak ada sama kaidah dalam sunnah. Masa enggak ada sama sekali dalam sunnah? La Qur'an wala sunnah. Enggak mungkin, pasti ada. Jadi namanya orang mau ijtihad itu kan perlu modal. Betul enggak? Semua ahlul ijtihad ulama itu enggak bisa dia tahu-tahu ya menurut saya enggak apa-apa. Enggak bisa. Loh, kenapa kok enggak apa-apa, Ustaz? Acuannya apa? Karena Allah mengatakan begini, karena Nabi kan mesti kan begitu toh. Enggak ada ijtihad secara independen, enggak bisa. Ijma saja itu tidak independen. Ijma itu memang tidak menjadi dalil yang berdiri sendiri, yang menetapkan hukum, tidak. Tapi ijma itu dalil yang memunculkan, mempopulerkan adanya hukum dari Allah maupun dari Rasulnya. Oh, para ulama sepakat. Berarti ya mereka mesti tahu ada dalilnya. Cuman kita tidak tahu teksnya seperti apa sih, bunyinya seperti apa. Tapi pasti itu ada. Nah, kesepakatan mereka ini menjadi indikator tentang adanya dalil yang kita tidak tahu. Apalagi ijtihad. Mau kias, mau apa. Tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Jadi, muskilahnya hadis ini adalah pada konteks redaksinya yang kalau kita mau pahami secara zahir, berarti ada kalanya seseorang itu berdalil tidak pakai Quran, tidak pakai sunnah. Oh, bahaya ini. Ya, bahaya. Tayyib. Fa Mu'adz min ajalli ulama' as-sahaba bil ahkam wa ma'rifati al-halal min al-haram wa ma'rifati ahkam al-kitab wa sunnah wa li hadha sa'alahu al-ijtihad idza lam yajid lil qadhiyati hukman fi kitabillah wa la fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya tidak bisa difahami bahwa ijtihad itu tidak menginduk, tidak mengacu kepada Al-Quran maupun Sunnah sama sekali. Tidak bisa. Tidak bisa. Ijtihad seperti itu tidak bisa. Mungkin yang dimaksud adalah secara spesifik, secara tekstual tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Bukan berarti tidak ada isyarat-isyarat. Tidak ada rambu-rambu sama sekali. Ya. Tayyib. بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات. Artinya pesannya Nabi kepada Mu'ad ini karena Mu'ad adalah termasuk salah satu sahabat yang paling faham halal haram, paling faham aturan-aturan Allah, sehingga dia diperbolehkan untuk berijtihad oleh Nabi. Karena murid seniornya Rasulullah ini, Mu'ad ini. Ya. Bukan seperti yang difahami oleh orang-orang akhir ini, zaman-zaman sekarang ini, atau kata penulis ya, yang bermudah-mudahan dalam menetapkan suatu hukum, padahal dia ini jahil terhadap hukum Allah, jahil terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau yang seperti ini enggak jelas, enggak boleh berijtihad. Baik, kita break dulu untuk sholat, nanti kita sambung setelah sholat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Amma ba'd, kita selesaikan bab ini. Qala asy-syarih Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh mengatakan dalam syarahnya, wa amma yaumul qiyamah fala yahkumu illa Allah azza wa jalla idza nazala li fasl al-qada'i bainal 'ibad. Jadi kalau hukum di dunia itu dikembalikan kepada Allah dari segi aturan-aturan bakunya, kemudian manusia yang menerapkan. Adapun pada hari kiamat, maka mutlak Allah yang menghakimi. ya, Allah yang sendirian menghakimi di antara hambanya, dan Allah akan menghakimi berdasarkan apa yang Allah ketahui dan juga berdasarkan bukti-bukti. Ya, itulah luar biasanya ya adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu detail kronologi semua peristiwa ya, tapi Allah masih menghakimi berdasarkan bukti. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay'in. Allah mengadili berdasarkan bukti, saksi juga. Dan saksinya adalah yang paling dekat dengan diri kita, bahkan diri kita sendiri. Allah akan kunci mulut setiap orang, kemudian tangannya berbicara, kakinya bersaksi, kulit juga berbicara. Dengan catatan, bukti yang tercatat. Malaikat menjadi saksi, bumi juga menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya, yakni apa yang diperbuat oleh manusia di atas permukaannya itu. Karena Allah mewahyukan bumi untuk berbicara. Jadi enggak bisa mengelak manusia ini. Itu puncak dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seandainya Allah mau langsung putuskan fulan kulluhum finnar, siapa yang mau protes? Tak ada yang protes. Dan itu tidak zalim. Sedikit pun tidak zalim. Seandainya Allah akan memasukkan semua manusia tanpa kecuali. Ya, garis bawah ya, tanpa kecuali. Termasuk siapa berarti? Para nabi dan rasul. Seandainya Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam neraka, itu adil. Tidak zalim sedikit pun. Kenapa kok tidak zalim? Kenapa kok tidak zalim? Hah? Antum percaya tidak dengan perkataan ini? Masa percaya? Bahaya. Masih banyak yang sorotan matanya, sorotan tidak percaya. Dan itu bisa dimaklumi. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa seandainya pun Allah akan memasukkan, seandainya pun Allah masukkan semua manusia ke neraka, itu Allah adil? Kok bisa adil? Ada yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Allah yang menciptakan mereka, mereka kepunyaannya Allah. Belum 100%. Lah ya kenapa? Itu pertanyaannya gitu. Jelaskan di mana letak keadilannya Allah seandainya itu dimasukkan neraka semua. Saya tahu Allah Maha Adil, enggak mungkin berbuat piye gitu loh. Belajar mencari sebab akibat supaya berimannya kita ini beriman ala basirah, bukan doktrin. Ya, bahaya kalau cuma doktrin, nanti kena syubhat, meleang dia. Hah? Karena Allah tahu hati mereka berdosa, yang di dosa dan kesalahan tiap-tiap makhluk ini. Yang berdosa, yang tidak berdosa. Dah. Ahsant. Terus? Jadi sebenarnya akhirnya kalau misalkan Allah masukkan semua hambanya ke neraka, dan apabila hambanya masuk itu karena rahmat Allah. Ya, 80%. Ya, intinya sudah, arahnya sudah jelas. Cuman kekuatan argumentasinya perlu diperkuat. Pertanyaannya, orang masuk surga itu kan ada sebabnya toh? ada sebabnya. Dan orang masuk neraka juga ada sebabnya. Di antara sebabnya orang masuk surga adalah amal soleh, amal yang dinyatakan oleh Allah sebagai amal yang baik. Nah, orang beramal soleh itu kan dalam rangka bersyukur, ya enggak? I'malu ala Dawuda syukra. Beramalah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk rasa syukurmu terhadap nikmat-nikmat Allah. Padahal nikmat Allah ini tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzulumun kafar. Sungguhnya manusia itu amat sangat zalim lagi amat sangat kafir terhadap nikmat Allah. Kalau kita beramal sebagai kompensasi dari rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah, padahal kita tidak mungkin mengetahui jumlah pasti dari nikmat Allah itu sendiri. Sekedar tahu jumlahnya saja tidak bisa kita, saking banyaknya. Berarti otomatis kita tidak mungkin bisa bersyukur secara maksimal. Ketika kita beramal dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, beramal ini perlu nikmat. Kalau dicabut nikmat warasnya kita ini, waras itu nikmat bukan? Bukan waras dalam artian sehat saja. Orang Jawa bilang waras, waras. Tapi waras dalam artian tidak gila, berakal sehat. Ini kan modal dasar kita untuk beramal. Kalau akalnya dicabut sama Allah, bagaimana mau beramal? Kalau kesadaran ini dicabut, misalnya orang kena stroke, apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Jadi dia ini beramal bahan bakarnya nikmatnya Allah. Padahal beramalnya dia dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah dia rasakan. Dan bersyukurnya perlu nikmat lagi. Kapan dia bisa menunaikan syukurnya kepada Allah? Tidak mungkin bisa. Sepakat gak? Hah? Sepakat gak? Belakang-belakang tuh. Syukur mantuk-mantuk. Harus paham loh. Berarti sebanyak apapun kita beramal, kita masih punya utang sama Allah. Betul gak? Ada nikmat-nikmat yang kita tidak mungkin bisa membayarnya, betul? Berarti amal kita ini belum cukup untuk menyebabkan kita masuk jannah kalau hanya dilihat dari amal kita. Alias kalau Allah mau adil, status kita ini semuanya manusia ini tanpa terkecuali masih kufur nikmat. Orang kufur nikmat masuk mana? Pantasnya masuk neraka. Adil enggak? Adil, lu masih kufur nikmat kok minta masuk surga. Kamu masih punya utang, amalmu masih minus. Jangankan impas, nol itu bagus, minus. Kita masih punya utang banyak banget ini, enggak belum bisa bayar kita. Sama dengan kita belum punya amalan yang bisa memasukkan kita ke surga. Enggak ada tempat kecuali neraka atau surga. Lah Al-A'raf gimana? Itu kan orang mau masuk surga ngantri dulu di situ. Sehingga Allah tidak akan mungkin mendzalimi hambanya andai pun mereka semua dimasukkan dalam neraka. Jadi antum mau pilih diadili oleh Allah atau dirahmati? Siapa yang bingung ini? Pilih diadili atau dirahmati? Saya pernah tanya begini, pilih dua-duanya Ustaz. Belum tahu dia maksudnya ya. Diadili habis, tamat riwayatnya kalau diadili sama Allah ya, masuk neraka pasti itu. Karena Allah itu hanya menghukum berdasarkan keadilan atau rahmat. Keadilan bagi orang-orang kafir. Adapun orang yang masih masuk kategori mukmin, itu rahmat Allah lebih besar daripada keadilannya. peran rahmat Allah lebih mendominasi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku akan mendahului kemurkaanku. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah memiliki 100 rahmat. Satu dari 100 diturunkan ke dunia. Dengan 1% ini, manusia, makhluk hidup saling berkasih sayang. Termasuk binatang, induk kuda tidak menginjak anaknya. Itu juga pengaruh dari 1% rahmat Allah. 99%-nya Allah tangguhkan untuk orang-orang beriman nanti. Jadi, tidak ada ceritanya Allah itu mengadili kemudian zalim. Tidak mungkin. Adil. Kalau adil itu pasti. Ya. Dan jangan berharap keadilannya Allah. Betul? Betul. Berharaplah dirahmati oleh Allah. Qauluhu fa inna qaumi. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات فيؤخذ للمظلوم من الظالم. Pengadilan, pemutusan perkara di hari kiamat itu berdasarkan hasanat dan sayyiat, dosa atau kebaikan. Orang yang dizalimi di dunia akan mendapatkan haknya di akhirat, tapi bukan berupa harta. Dikonversikan sama Allah. Kedzaliman-kedzaliman yang pernah dia rasakan di dunia, yang belum dia ambil, belum dia belum sempat dia tuntut, sehingga si zalimnya ini mendapatkan hukuman yang setimpal, maka itu akan dia dapatkan di akhirat berupa hasanat yang bertambah, atau sayiatnya dia dikurangi dan diberikan kepada si zalim. Min hasanatihi biqadri zalamatihi in kana lahu hasanat. Jadi si pelaku kezaliman, kalau dia ini masih memiliki kebajikan, memiliki pahala saat diadili oleh Allah, maka pahalanya itu yang dia jadikan bayaran. Tapi kalau pahalanya enggak ada yang tersisa, artinya pahala yang tidak tersisa ini adalah pahala yang bukan merupakan dasar dari iman. Karena iman, syahadat itu ada pahalanya. Itu tidak bisa dibagi-bagikan. Dibagikan ya murtad namanya. Ya. Jadi ada amal-amal yang itu bukan aslul iman. Jadi pahalanya bisa dibelikan. Tapi yang merupakan aslul iman ini tidak bisa. Ini ya kalau diberikan habis dia, enggak punya apa-apa lagi, enggak jadi orang mukmin. Pahala salat, salat-salat sunnahnya misalnya, atau salat fardunya di apa namanya? Atau saumnya dan semisalnya itu yang bisa dibagi-bagikan, kalau dia masih menyisakan itu, dia akan bagikan itu sesuai dengan kadar kezaliman. Kalau tidak, maka mau tidak mau dia harus ketambahan dosa. Walayyadu billah. Wala yanqus hadha an haqqihi bimithqali dharrah. La yazidu ala hadha mithqalu dharrah, wala yanqus hadha mithqalu dharrah. Tidak ada kurang lebih. Tidak ada kurang lebih. Pas. Yang zalim tidak bisa mendapatkan lebih dari haknya dia, walaupun mithqal dharrah. Yang dizalimi juga tidak akan dihukum melebihi dari apa yang pantas dia dapatkan, walaupun mithqal dzarrah. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Pas aturannya. Wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah fala tudzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surat Al-Anbiya, Allah mengatakan, dan kami akan pasang timbangan racan-raca yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak ada seorang pun yang dizalimi walaupun seberat dzarrah. Wa in kana mithqala fatudzil, dan tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun walaupun amal kebajikannya yang maupun dosanya itu hanya seberat habbatu khardal, kecil banget intinya, ataina biha, kami akan hadirkan untuk ditimbang. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghisab, kata Allah. Baik. Qauluhu fa inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fa haramtu bainahum fa radiya kilal fariqain fa qala ma ahsana hadza. Jadi intinya adalah Abu Syurayh ini sudah dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang adil, orang yang bijak, orang yang berusaha untuk memutuskan berdasarkan keadilan. Dan bagaimana mencarikan win-win solution bagi kedua belah pihak, sehingga orang ini sangat dicintai oleh kaumnya, sangat disenangi oleh kaumnya. Wa hadza huwa sulh, ini yang dikenal dengan istilah sulh. Jadi pandai mendamaikan orang-orang yang bersengketa, karena masing-masing puas dengan hasil keputusan, itu namanya damai. Kalau pengadilan itu ono sing menang ono sing kalah, itu namanya mahkamah, ya, qadha. Tapi kalau sama-sama rela itu namanya damai sulh, ya. Fa aslihu bainahuma, usahakan supaya damai dan masing-masing puas dengan hasil kesepakatan. Di annama darahu ala ridha la ala ilzam, tapi kalau hasil vonis itu sifatnya memaksa, mau tidak mau kamu harus terima keputusan, itu namanya vonis pengadilan. Jadi orang ini pandai mencarikan win-win solution yang menyenangkan kedua belah pihak dan tidak merujuk kepada para gahin, tukang-tukang ramal, dukun-dukun, tidak. Tidak juga merujuk kepada ahli kitab dari kalangan Yahud maupun Nasara, tidak. Si Abu Syurayh ini, ya, Abu Syurayh ini dia memang kepribadiannya ini bagus gitu loh. Dan juga tidak menghukumi berdasarkan tradisi jahiliyah atau dikembalikan kepada kepala suku masing-masing. Tidak. Dan kalau Abu Syurayh ini menghukumi dengan cara merujuk kepada kahin, atau kahin itu maksudnya dukun, ya, paranormal, atau merujuk kepada ahli kitab, orang Yahudi, pendeta Yahudi, rahib Yahudi atau pendeta Nasrani, atau merujuk kepada tradisi, aturan, hukum-hukum adat, keputusan-keputusan kepala adat, maka ini semuanya adalah hukum-hukum yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah. Sebagaimana yang sering terjadi hari ini, yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah. Jadi Nabi, ma ahsana hadza, alangkah baiknya apa yang kamu lakukan ini wahai Abu Syurayh, pun demikian julukan ini enggak boleh ditujukan kepadamu. Abul Hakam ini enggak boleh. Kamu harus copot gelar ini, ganti dengan kunyah berdasarkan nama anak laki-lakimu yang paling besar, yaitu Syurayh. Fama laka minal walad, qala Syurayhun wa Muslim wa Abdullah. Faman akbaruhum, qultu Syurayh, qala fa anta Abu Syurayh, fihi taqaddum aw fihi taqdimul akbar fil kunyati wa ghairiha ghaliban. Jadi dalam memberikan kunyah itu dahulukan anak laki-laki yang tertua. Ini ghalibnya begitu. Biasanya dalam menggunakan kunyah itu berdasarkan anak laki-laki yang paling besar. Tapi bukan berarti enggak boleh dikasih yang nomor 2 atau nomor 3, bukan berarti enggak boleh. Boleh, cuman biasanya tradisi memberikan kunyah itu mengacu kepada nama anak laki-laki yang terbesar. Wa ja'a hadzal ma'na fi ghairi ma hadits. fihi masail al-ula ihtiramu asma'illahi wa sifatih. Di antara pelajaran dari bab ini adalah menghormati nama-nama dan sifat-sifat Allah walau lam yuqsad makna. Walaupun makna yang terkandung dari nama dan sifat Allah itu tidak dimaksudkan. Menggunakan nama, misalnya orang namanya dinamai Rohman, banyak loh, Mas Rohman, Pak Rohman, bukan berarti dia ini penuh dengan kasih sayang. Ya, jenenge Rohmat, preman ada namanya Rohmat, kepala preman bahkan. Oh, preman kok Rohmat? Ketemu di mana preman dengan kasih sayang? Gitu loh, ora ketemu blas. Walaupun tidak ada maksud ingin menyifati dia dengan sifat yang terkandung di balik namanya. Tapi tetap kalau itu merupakan nama di antara nama-nama Allah, maka tidak boleh diberikan. Atau kalau itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah, tidak boleh disalah alamatkan. Masalah yang kedua atau pelajaran yang kedua adalah taghyirul ism li ajli dzalik. Merubah nama dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak benar tadi. Supaya kalau ini bolehnya ditujukan kepada Allah ya, jangan ada makhluk manusia yang menggunakan nama ini atau sifat ini. Yang ketiga, ikhtiyaru akbaril abna lil kunyah. Memilih anak laki-laki yang paling tua untuk dijadikan kunyah. Abu Fulan, Abu Syuraih atau sesuai dengan anak laki-lakinya. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai bab ini. Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah dosa bermain alat musik sama dengan dosa makan makanan haram yang amal ibadahnya tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Allahu a'lam, ini perkara gaib, kita enggak bisa kiaskan besar kecilnya dosa sesuatu. Untuk membandingkan ini lebih besar itu kita perlu dalil khusus. Sejauh ini ana tidak mengetahui adanya dalil khusus yang mengatakan bermain musik itu sama dengan makan makanan haram. Kecuali kalau itu jadi profesi, dia cari makan melalui profesi itu, ya sama. Kalau tidak jadi profesi, ya tidak bisa disamakan. Allahu a'lam. Bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Ya kalau bisa minta maaf sama orang yang dighibah secara global. Ya misalnya lihat orangnya juga ya. Ada kalanya orang yang dighibah ini orang yang besar hati, orang yang pemaaf, orang yang berilmu. Maka walaupun disampaikan terus terang, dia tidak sakit hati, dia akan memaafkan. Maaf, saya pernah menghibah antum, gini, saya minta maaf, saya nyesel misalnya. Kalau kira-kira orang ini tipikalnya seperti itu, antum terus terang dan minta maaf, selesai. Selagi dimaafkan, selesai. Tapi kalau kita tidak tahu orang ini maafkan enggak ya, ataukah dia malah marah, malah sakit hati, ya minta maafnya secara global. Kalau saya punya kesalahan, mohon dimaafkan ya, lahir batin, tahu maupun tidak tahu. Lu kenapa toh? Ya, namanya juga manusia. Barangkali. Lebih baik lagi antum traktir dulu. Insya Allah kan dia pekewoh nanti, apalagi orang Jawa. Insya Allah nek wis ditraktir enak, baru kita minta maaf, ya insya Allah dimaafkan. Tapi kalau tidak bisa minta maaf, mungkin orangnya sudah tidak tahu kemana, kita tidak bisa kontak lagi, ya taubat antara dia dengan Allah, karena itu juga ada dosa antara dia dengan Allah juga. Melanggar larangan itu juga dosa yang perlu seseorang itu bertaubat, walaupun itu dosa sama manusia, tapi juga ada larangan yang dilanggar di situ. Yang kedua, ya sebut-sebut kebaikan dia di tempat kita pernah menghibah dia. Apa boleh menggunakan fasilitas warnet bila kita tidak tahu kalau software yang dipakai bajakan atau tidak? Saya agak kurang paham maksudnya. Kaitannya warnet dengan software bajakan di mana? Kalau pertanyaan boleh enggak kita menggunakan software yang kita enggak tahu bajakan atau tidak, itu malah jelas. Tapi karena dikaitkan dengan warnet ini saya malah bingung nih. Maksudnya apa enggak paham saya. Apakah benar pernyataan ini bahwa empat madhab menyatakan bahwa negara Islam adalah negara yang menerapkan hukum Islam, dan sebagian kecil ulama menyatakan bahwa negara Islam adalah negara-negara yang ada syiar-syiar Islam di dalamnya? Yang benar yang mana? Saya tidak tahu apakah itu kesepakatan empat madhab, ya perlu ditelaah lagi. Memang ada perbedaan pendapat dalam menjadikan tolok ukur. Dari perbedaan tolok ukur ini terjadilah perbedaan hasilnya. Kalau mereka menilai berdasarkan zahir tidaknya syiar-syiar Islam, maka yang jadi tolok ukur syiar Islamnya. Seperti apa syiar Islam? Adzan, sholat berjamaah, sholatul id, ya. Pokoknya menjadi ciri khas syiar Islam, gitu ya. Mungkin pakaian-pakaian warganya yang menjadi yang jelas, hijabnya nampak jelas di sana. Orang ketika puasa Ramadan juga jelas, orang pada puasa, pada buka, hari Jumat juga pada sholat Jumat. Ini syiar Islamnya jelas di situ. Ada yang melihat kepada itu dan menjadikan itu sebagai tolok ukur. Mereka juga punya dalil. Di antaranya adalah hadis Nabi bahwasanya Nabi itu kalau ingin menyerang suatu perkampungan, beliau nunggu sampai masuk waktu subuh. Kalau terdengar azan dari kampung itu, enggak jadi diserang sama Nabi. Tapi kalau enggak kedengaran azan, ya ini indikator mereka bukan orang Islam, diserang sama Nabi. Menurut Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, ulama masih hidup beliau, mantan, bukan mantan sekarang, jadi menteri lagi, menteri agama Saudi. Beliau juga pakar dalam masalah akidah. Beliau mengatakan, tapi kalau hari ini kita mau menilai atau menjadikan azan sebagai tolok ukur, itu gak pas. Kenapa gak pas? Karena dulu di masa Rasulullah tidak ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu bagian dari lafaz adzan toh? Betul enggak? Melainkan orang-orang yang komitmen. Dia tahu ini konsekuensinya apa. Tidak mungkin kalau dia sambil syirik mengatakan begitu, tidak mungkin. Karena itu bukan orang-orang Madinah, bukan orang munafik, orang di luar Madinah yang mau diserang sama Nabi itu. Tidak ada maslahatnya mereka berbuat munafik. Ya. Jadi kalau mereka itu mengatakan begitu, mereka sudah komitmen. Tidak mungkin mencampurkan syirik, apalagi syirik akbar, dengan ucapan syahadat yang mereka lantunkan ketika azan. Nah hari ini apa kayak gitu? Bagaimana menurut antum? Campur. Ya, mereka mengulang-ulang lafad itu di saat yang bersamaan atau sesaat kemudian mereka membatalkannya dengan pembatal-pembatal tauhid yang sangat banyak. Jadi ketemu bisa enggak jadi tolok ukur? Nah, perlu ditinjau ulang gitu loh. Perlu ditinjau ulang. Ada yang melihat kepada siapa yang berkuasa di situ. Kalau yang berkuasa kaum muslimin, dan indikatornya kaum muslimin berkuasa apa? Ya, penguasanya muslim. Bukan hanya penguasanya, tapi dia menerapkan Islam. Maka walaupun rakyatnya kafir semua, itu negara Islam. Contohnya Khaybar. Setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu bil ijma, itu termasuk bagian dari negara Islam. Walaupun warganya Yahudi kabeh. Yahudi semua, tapi mereka tunduk kepada hukum Islam. Mereka enggak bisa lagi melaksanakan syariat mereka secara bebas sebagaimana sebelum mereka ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, terus yang benar yang mana? Ya, masing-masing ini cukup beralasan. Kenapa enggak kita kombinasikan aja? Perhatikan syiar-syiarnya, perhatikan juga undang-undangnya. Di antara ulama-ulama yang menilai berdasarkan undang-undang juga cukup banyak ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh Ibn Baz, ulama-ulama Hanabilah rata-rata melihat kepada hukum positif yang berlaku dan mendominasi. Bukan cuma berlaku tapi minoritas, enggak loh ya. Kalau misalnya negara ini terdiri dari 10 negara bagian, satu di antaranya diberi otonomi menerapkan syariat Islam, ini belum cukup menjadi alasan bahwa negara itu negara Islam. Karena belum mendominasi. Nah, hukum itu berdasarkan apa yang mendominasi, bukan yang sedikit ditemukan. Enggak bisa, ini sudah hukum baku. Kita mau menghukum Indonesia ini negara miskin atau negara kaya? Antum jangan lihat 9 cacing. Dan naga maksudnya. Itu kan minoritas. Mayoritasnya kaya apa miskin? Nah, gitu dong. Kalau ada undang, Indonesia negara kaya. Alasannya apa? Lah itu 9 naga di Indonesia semua. Benar enggak? Salah. Indonesia 250 juta kok dinilai berdasarkan cuma 9. Lah yang ratusan juta ini. Gitu. Ya, misalnya Uni Emirat Arab, negara kaya apa miskin? Ya memang ada tukang sampah di sana, ada mungkin ya orang-orang pekerja kasar, tapi di siapa yang lebih mendominasi nilai berdasarkan itu? Ya, lebih mendominasi hukum Allah ataukah hukum tauhid misalnya? Hukum manusia. Kalau lebih mendominasi hukum manusia, ya berarti dia bukan negara yang bisa dikategorikan sebagai negara Islam dari sisi ini. Walaupun mungkin mayoritas warganya Muslim. Ya. Jadi lihat perbedaan tolok ukur ini melahirkan perbedaan hasil penilaian. Dan apa yang dibahas oleh para fuqaha dahulu mungkin berbeda dengan realita hari ini. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau adalah ulama yang pertama kali mengklasifikasikan negara menjadi tiga. Sebelum beliau semuanya cuma mengenal dua macam negara, Islam atau kafir. Ya, karena emang belum ada di masa mereka negara yang aneh bentuknya. Tapi itu muncul di masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Negara mayoritas warganya Muslim, penguasanya kafir. Ini mau dinilai bagaimana ini? Nah, beliau kasih penilaian yang menggabungkan kedua makna ini. Dar murakkabah istilahnya. Negara gabungan, campuran. Ada makna Islamnya, ada makna kafirnya. Ada syiriknya, ada tauhidnya. Gitu. Tapi itu enggak terlalu penting. Yang penting itu bagaimana kita beramal sesuai dengan tauhid dan sunnah Rasulullah. Oh, ini negara ini, oh ini negara ini, terus mau apa? Mau berontak. Orang benar. Walaupun yang diberontak negara kafir, kalau dengan cara seperti itu tidak benar. Karena belum pernah terbukti ada pemberontakan yang menghasilkan maslahat yang lebih besar. Lagi pula, kalau kemudian dia dilengserkan, apakah dengan sekejap mata negara ini akan berubah jadi negara Islam? Gitu loh. Apa bisa berubah dengan sekejap mata jadi negara Islam? Tidak bisa. Karena yang sekarang ini berkuasa, sebelumnya adalah rakyat jelata. Dan ketika kekuasaannya habis, jadi rakyat jelata lagi. Digantikan oleh penguasa baru yang sebelumnya juga rakyat jelata. dan akan jadi rakyat jelata lagi, terus begitu. Jadi kalau rakyatnya ini masih didominasi oleh orang-orang yang tidak mengenal Islam, ya negaranya akan kayak gitu terus. Gitu. Jadi prosesnya itu bukan begitu. Prosesnya adalah menyadarkan rakyat ini. Ya penguasa didakwahi. Karena dia bagian dari umat yang wajib didakwahi juga. Tapi bukan dengan cara langsung dari pucuknya diambil alih. Padahal rakyatnya ini belum siap. Dia belum mau kok diatur pakai Islam. Jadi antum begitu naik, antumnya dicegal lagi. Ya. Gitu. Enggak masalah. Lo kapan jadi negara Islam? Bukan urusanmu. Yang penting kamu beramal tauhid. Enggak ditanya sama Allah. Kok kamu tidak ikut aksi? Lah terus ikut aksi ya podo wae. Tetap dia yang berkuasa. Negara enggak berubah. Paling dihapus saja itu logonya. Simbolnya dihapus. Nanti dia bikin lagi yang lain. Aksi meneh. Bikin lagi aksi meneh. Ya karena memang pola pikirnya belum dirubah. Itu kan hanya ekses, imbas dari cara berpikir. Dirubah dulu cara berpikirnya, sadarkan dulu. Nanti kan berubah sendiri. Ya kalau begitu enggak akan selesai-selesai masalahnya. Ibaratnya orang sakit kanker. Efek sampingnya apa, efek sampingnya kanker itu? Apa, Dok? Hah? Macam-macam apa di antaranya? Kanker apa dulu? Ah, kanker yang enteng-enteng aja lah. Nyebar ke paru-paru, ke otak, ke ini. Ya, ke paru, ke otak, mungkin kepala pusing-pusing, kasih panadol. Pusing lagi besok. Ya. Sakitnya, sendinya sakit, kasih nyeri sendi, sakit lagi karena penyakit utamanya masih ada di situ, belum diobati. Ya ibaratnya kalau kita mengobati dari gejala, tidak mengobati dari inti penyakit, tidak akan selesai. Habis energi, habis waktu, ya akan tersibukkan hanya dengan itu. Tidak akan ada habisnya. Yo, mau percaya boleh, tidak juga boleh. Apakah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ummati ummati ummati itu palsu? Lantas yang benar seperti apa? Saya juga enggak tahu riwayat ini. Saya belum cek juga ya. Derajatnya emang populer sih. Tapi saya enggak ingat derajatnya seperti apa. Menggunakan nama-nama budaya Ajam dalam kurung Hindu tapi bermakna netral seperti Chandra dan lain-lain. Tidak bersifat ketuhanan, misal Chandra sama dengan angin. Oh, maksudnya nama-nama yang asal-usulnya dari bahasa-bahasa Sanskerta gitu ya. Apalah Chandra terus apa namanya? Bayu itu apa nih? Kok bilang Chandra sama dengan angin ini? Salah ya berarti. Bayu angin, ini kok Chandra masuk angin. Nama anak yang lahir, ini maksudnya nak boleh apa enggak gitu ya? Kalau enggak bermakna ketuhanan, enggak bermakna anu ya, insya Allah enggak apa-apa ya. Nek Wisnu, Wisnu boleh enggak? Dewa nih gue, nama togutnya mereka itu gak boleh. Nama anak yang lahir dari aib ortu dikatakan terlarang menggunakan bin dari ayahnya tersebut. Oh, maksudnya anak hasil zina, misal lahir dari ibu bermarga A dan ayah biologisnya bermarga. Ini nanti saya kena IT nanti ini. Pencemaran nama baik lagi. Jadi bapaknya misalnya suku tertentu, ibunya suku yang lain lagi. Bapak tak baca aja ya. Saya enggak bisa ini kalau enggak baca ini. Lahir dari ibu bermarga Abdad dan ayah biologisnya bermarga Chan dalam kurung Chinese. Marga Chinese tersebut diindonesiakan menjadi Chandra. Dari Chan menjadi Chandra. Chan-nya T-J-A-N. Ejaan lama. Menjadi Chandra. C-H-A-N-D-R-A. Tapi bukan pengindonesiaan yang lazim. Dalam arti nama Chandra tersebut belum tentu berasal dari marga Chan. Loh, saya malah bingung. Sedangkan terlarang apabila seseorang... Ini metakon pengandani loh. Sedangkan terlarang apabila seseorang menggunakan nama ayah. Sedangkan si anak lahir dari hubungan di luar nikah. Bagaimana kalau nama Chandra tersebut dianggap sebagai nama biasa bukan marga? Apakah tetap kena hadis larangan tersebut? Hadis larangan nasab ke ayah? Bingung saya ini. Karepe piye to iki? Hah? Ya kalau mirip tapi bukan itu, ya insya Allah tidak kena ya. Misalnya ya insya Allah tidak kena ya. Kalau menggunakan nama yang mirip tapi itu bukan merupakan marga bapaknya. Yang tidak boleh itu kan menasabkan kepada yang bukan ayahnya. Bukan ayah syar'inya itu enggak boleh. Di sini dia tidak mengatakan saya bin siapa, bapaknya namanya fulan atau menggunakan marga bapaknya, enggak. Cuman dia namanya Chandra. Marganya Chan, tapi apakah orang namanya Chandra itu marganya Chan kan belum tentu. Insyaallah tidak terkena ya. Wallahu a'lam. Menyambut yang diperbolehkan yang seperti apa? Kebiasaan masyarakat kita ketika orang tua datang, kita sambut mereka. Begitu juga pada waktu walimahan. Yang diperbolehkan adalah kumu ila sayyidikum. Kumu ila sayyidikum. Datang menghampiri. Misalnya datang masuk orang tuanya, anaknya bangkit menghampiri. Itu boleh. Tapi ini masuk, antum sudah duduk semua nih ya. Anak masuk tuh berdiri semua. Brek. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh yang seperti itu. Paham ya? Jadi menyambut tamu dengan berdiri, kamu datengin, diajak salaman enggak apa-apa. Jangan tamunya suruh keliling nyalami yang berdiri-berdiri ini. Nah, itu termasuk penghormatan yang tidak syar'i. Duduk aja. Kalau kita tidak ingin menghampiri dia, ketika dia masuk, duduk aja. Ya, duduk. Contohnya ketika kisahnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, satu dari tiga orang yang diboikot 50 hari sama Rasulullah itu loh. Ya. Begitu turun ayat yang Allah menerima taubat mereka, ini Ka'ab datang ke masjid. Begitu datang, dia disambut, didatengin oleh Sa'ad Talhah bin Ubaidillah. Dipeluk. Diucapi ucapan selamat. Gak apa-apa. Dia datang menghampiri Rasulullah. Rasulullah lagi duduk. Dihampiri. Rasulullah gak berdiri. Duduk tetap di situ. Dihampiri. Dikasih kabar gembira. Gak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau bangkit mendatangi. Itu boleh. Tapi kalau ini orang datang semata-mata karena dia datang bangkit untuk menghargai, jangan. Tetap aja dalam posisi, ucapkan salam sudah selesai, simple, praktis, ekonomis, ya tidak capek-capek. Manakah yang lebih berbahaya dan kita lebih waspada antara ahlu bid'ah dan khawarij jika melihat cara Rasulullah SAW menyikapi keduanya? Ya, khawarij itu termasuk ahli bid'ah. Memang secara sikap Rasulullah Allahu a'lam, sejauh yang saya ketahui tidak ada firqah sesat yang langsung ditahdir oleh Rasulullah kecuali Khawarij. Kalau ada hadis Al-Qadariyah majusu hadhil ummah, itu hadisnya mungkar, hadisnya dhaif. Yang sahih setahu saya, sejauh yang saya tahu, hanyalah Khawarij dengan istilah-istilah Al-Mariqah ya, atau Khawarij itu sendiri. Itu jelas ditahdir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang besarnya bahaya yang mereka timbulkan, kerusakan yang mereka timbulkan, dan banyaknya orang yang terpedaya oleh penampilan zahiriyah mereka. Ahlul bid'ah sering berulang-ulang diingatkan diancam kesesatan dan neraka. Khawarij peringatannya tidak sesering bid'ah, tapi dengan bahasa tegas, anjing-anjing neraka. Bagaimana menyimpulkan dua sikap Rasulullah SAW terhadap keduanya? Ya, enggak harus dipertentangkan. Bid'ah secara umum itu tercela, dan makin berat kadar bid'ahnya, makin tercela dia. Jadi dicelanya Khawarij dengan kata-kata anjing neraka menunjukkan bid'ahnya dia ini kelas berat. Jadi enggak ada pertentangan di sini. Apalagi kalau sampai mukaffirah, bid'ah yang menghantarkan pelakunya kepada kekufuran. Dan Khawarij termasuk yang diperselisihkan, kafir apa enggak? Sebagian ulama mengatakan mereka ini kafir, sebagian bilang tidak. Ada khilaf. Apakah kita harus menghajar teman yang kadang berbuat maksiat? Bagaimana kriteria hajar, cara hajar? Wah, ini panjang bahasannya ini. Ada ikhwan ngaji lintas manhaj. Apakah kita harus membencinya? Karpe lintas manhaj itu gimana? Ngaji kepada ahlu sunnah, kemudian ngaji kepada ahli bid'ah, sesekali pakai manhajnya ahlu sunnah, sesekali pakai manhajnya ahlu bid'ah. Ya, kalau begitu harus diwaspadai dan dibenci selagi dia bersikap seperti itu. Apakah harus dihajar? Lihat-lihat maslahat dan madharat. Hajar itu obat. Hajar itu adalah terapi. Digunakan kalau memang efektif dengan kadar yang pas oleh orang yang ahli. Dan pasiennya memang hanya bisa diobati dengan itu. Jadi kalau penggunaannya tidak pas, dihajar sama adik kelasnya. Kowe iki sapa to le? Wong adik kelas kok menghajar. Ya, tambah dia menjadi jadi. Dihajar secara berlebihan. Bisa berbalik, bukannya dia sadar malah dia meninggalkan yang masih setengah-setengah, masih mending. Blas, akhirnya pindah aja. Wah, ternyata sangar-sangar. Ya, ini yang mengaku bermanhaj ini kok sangar-sangar orangnya. Artinya tidak bisa kita berikan jawaban yang baku di sini. Ada seorang namanya Ibnullah, a'udzubillah. Namanya Ibnullah. Dia sudah tahu kata namanya. Dia sudah tahu kalau namanya syirik, tapi ngurus perubahan nama di KK ijazah sulit. Ya enggak apa-apa. Ada pahalanya, sulitnya itu ada pahalanya. Besar insyaallah pahalanya. Jangan menyerah, bisa kok. Kasih duit beres insyaallah. Ini tanya tentang pilpres terus diurek-urek. Jadi enggak jadi tanya. Terakhir ini. Nah. Jangan, udah banyak pertanyaan. Capri aja. Bismillah. Mau penjelasan mengenai hukum penggunaan julukan Gusti Pangeran untuk Allah, Sayyidina untuk Rasulullah. Kalau Sayyidina enggak apa-apa. Asalkan jangan dalam salat. Ya. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata Rasulullah. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Dan aku tidak berbangga dengan itu. Inna bini hadza sayyid, putraku ini adalah sayyid. Kalau putranya aja sayyid, ya kakeknya lebih lagi lah. Kalau Gusti Pangeran, apa artinya Gusti Pangeran ini? kayak pernah kebahas ya masalah ini ya, istilah kalau mimba bil ikhbar dalam rangka menceritakan bukan dengan maksud menyifati Allah dengan sifat ini, apalagi menamai Allah, babul ikhbar itu agak longgar memang. Ya, Allah itu bisa marah, Allah itu bisa senang, Allah itu bisa tertawa. Ini namanya ikhbar. Ya. Ikhbar dalam bahasa Indonesia juga boleh ikhbar. Dalam bahasa lain juga boleh. Tapi kalau kita jadikan sebagai yang kita panggil ketika doa, itu namanya menamai. Ya Gusti Pangeran Allah gitu. Ini masuk dalam konteks nama, karena di antara ciri khas nama itu adalah bisa dipanggil. Ya Fulan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Udah, kita pakai nama-nama yang sudah baku saja. Kalau mau doa, Ya Allah, terus dosa pakai bahasa Jawa. Biasa akan ilatnya nyebut nama Allah. Kan nama Allah semuanya dalam bahasa Arab. Ya. Tapi kalau menceritakan, ya insya Allah mudah-mudahan tidak mengapa selagi tidak mengandung makna yang negatif. Saya tidak tahu nih, saya bukan orang yang paham bahasa Jawa. Gusti itu apa artinya? Siapa yang orang Jawa di sini? Oh, tidak ada orang Jawa di sini. Hah, Gusti apa artinya, Bur? Antum orang Jawa bukan? Apa artinya Gusti? Dalam bahasa Jawa. Ya mungkin perlu ditelusuri juga. Artinya ini dari apa sih asal-usulnya. Kalau ternyata asal-usulnya itu tidak baik, jangan dipakai. Pangeran. Apa artinya pangeran? Kalau pangeran bahasa Indonesia kita tahu. Pangeran bahasa Jawa saya tidak tahu apa artinya ini. Hah? Bahasa Indonesia itu. Ya artinya... perlu kita dudukkan dulu maknanya, karena nggak boleh kita memanggil-manggil atau menyematkan sesuatu yang mengandung makna negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.